عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala sahib al-matan wa huwa Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Qala wa qawlihi ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an. Wa qawlihi ta'ala man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Dan firman-Nya Allah Jalla wa Ala, katakanlah seluruh syafa'ah itu adalah milik Allah Jalla wa Ala semata. Dan firman-Nya yang tadi Az-Zumar ayat 44, dan firman-Nya man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Sungguh tiada pemberi syafaat di sisi Allah Jalla wa Ala kecuali dengan izinnya subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah ayat 255. Pada pertemuan kemarin sore telah ana sebutkan beberapa faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait ayat qul lillahi syafa'atu jami'an. Berikut ini makna dua ayat di atas secara global dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء. Di dalam dua ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka para pelaku syirik yang bergantungan kepada orang-orang saleh atau para wali dengan alasan mencari syafaat kepada mereka. Katakan dan sampaikan kepada mereka, laisa liman tad'unahum min asy-syafa'ati syai. Sesungguhnya orang-orang makhluk-makhluk yang kalian berdoa kepadanya itu, apakah para wali, para salihin, ataukah selain mereka, laisa lahum min asy-syafa'ati syai. Mereka tidak memiliki kekuasaan, kepemilikan terhadap syafa'ah sedikit pun. Innama hiya kulluha milkun lillahi la yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'iznih. Karena seluruh syafa'at itu milik Allah Jalla wa'ala semata. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'iznih. Tiada seorang pun yang mampu memberikan syafa'at kepada orang lain kecuali dengan izinnya Allah. Fala ahadun yamliku an yatakallama yawmal qiyamah illa iza adhina Allah subhanahu wa ta'ala fil kalam. Karena tiada seorang makhluk pun, tiada satupun makhluk yang mampu berbicara pada hari kiamat kecuali jika Allah Jalla wa'ala telah memberikannya izin untuk berbicara. Dan Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada liman radhiya lahu qawla. Hanya kepada mereka orang-orang yang Allah ridhai ucapannya. Dari kalangan ahli tauhid. Adapun kekufuran, kesyirikan tidak pernah akan Allah ridhai. Bahkan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan ampunan kepada para pelaku syirik. Seluruh dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah apabila dia mati belum bertaubat darinya. Adapun dosa-dosa di bawah kesyirikan, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dari mereka. Munasabatul ayataini lil bab. Sisi pendalilan dari dua ayat ini untuk bab ini adalah anna fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladhina takhadhu asy-syafa'a min dunillahi min al-mala'ikati wal-anbiya'i wal-asnami al-musawwarati 'ala suwaris salihin yadhunnuna annahum yamlikuna min asy-syafa'ati syai'an fayastati'una an yashfa'u 'inda Allahi ta'ala inda Allahi subhanahu wa ta'ala bighairi idznih. Dua ayat di atas merupakan bantahan terhadap para pelaku kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kaum musyrikin, para pelaku syirik yang datang setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang dirinya mengaku muslim, cinta Allah dan cinta Rasul ataupun tidak. Mereka ittakhadhu syufa'a, bantahan kepada mereka para pelaku syirik yang menjadikan para malaikat, para nabi atau patung-patung yang dibuat dengan bentuk orang-orang saleh. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Para ulama menyebutkan dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah bahwa peribadatan, penyembahan kaum musyrikin kepada patung-patung yang mereka pahat dengan bentuk orang-orang saleh, ketahuilah mereka menyembah dan mendatangi patung-patung tersebut bukan li dzatiha walakin li wasilatiha. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilm yang mempelajari akidah, bahwa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi patung-patung yang telah mereka pahat dengan bentuk orang-orang saleh bukan karena patung yang merupakan benda mati itu mereka datang kepadanya, bukan karena patung tersebut sebagai patung keramat, bukan, tetapi karena itu adalah patung yang mereka gambarkan dengan bentuk orang saleh dan tujuan mereka adalah untuk dijadikan sebagai wasilah yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, bukan karena mereka berkeyakinan patung tersebut dapat memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan dan sebagainya dari perkara-perkara rububiyah. Karena telah kita simak sekian ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan kepada kita bahwa sebagian kaum musyrikin yang datang memalingkan ibadah kepada patung, ya, atau keumuman kaum musyrikin di masa Nabi dan sebelumnya adalah mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Tetapi kedatangan mereka ke patung-patung yang telah mereka pahat dengan bentuk orang-orang saleh tersebut karena keyakinan mereka bahwa patung-patung yang telah mereka pahat dengan bentuk orang-orang saleh tersebut akan menjadi sebab doa mereka dikabulkan oleh Allah. Ya. Mereka akan menjadi perantara untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti illatnya apa? Illatnya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Cari syafaat, cari wasilah. Ya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang tidak mau menerima ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat syirik dalam Al-Quranul Karim dengan alasan bahwa ayat-ayat itu turun kepada kaum musyrikin yang menyembah patung di masa Nabi, sementara kami mendatangi kuburan orang-orang saleh, ya, kecuali kami menyembah patung, maka baru boleh kalian bacakan kepada kami ayat-ayat syirik dalam Al-Quran tersebut. Maka kita katakan kepadanya, apa sih tujuan Anda ke kuburan-kuburan orang saleh tersebut? Pasti jawabannya apa? Cari syafaat dan tawassul. Kita katakan itu juga merupakan alasan Abu Lahab CS, Mas Bro. Ketika mereka datang ke patung-patung yang mereka pahat dengan bentuk orang saleh, berarti alasannya apa? Sama. Dan kaedah al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama, hukum itu berputar pada ilatnya. Jika ilatnya sama, sebab tujuannya sama, berarti hukumnya sama. Ya. Karena mereka pun datang ke patung itu bukan karena itu sebagai patung, tetapi karena patung tersebut adalah karikatur, ya, orang-orang saleh yang anggapan mereka akan menjadi perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana orang yang datang ke kuburan bukan karena tanah kuburan itu, bukan karena batu kuburan itu, tetapi karena keyakinan, ya, itu adalah kuburan orang saleh yang orang saleh tersebut akan menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Demikian pula orang yang datang ke patung bukan karena zat yang ada pada patung tersebut, tetapi karena itu patung orang saleh akan menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Sama-sama alasannya dengan cari, alasannya cari syafaat atau cari tawassul. Berarti al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berputar dengan illahnya. Jika illahnya sama, maka hukumnya pun sama. Sama dong, berarti alasan Anda dengan Abu Lahab CS, jangan marah dong. Abu Lahab CS cari tawassul juga, cari syafaat juga, bukan minta rezeki sama patung-patung mereka. Lah Anda juga demikian, cari wasilah, cari tawassul. Apa firman, apa dalilnya? Firman Allah dalam ayat ketiga dari surat Az-Zumar menyebutkan itu alasan dan tujuan mereka datang ke patung-patung mereka yang sudah mereka pah dengan bentuk orang saleh tersebut. Ma na'buduhum illa yuqarrimuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, wahai Muhammad. Ini jawaban kaum musyrikin. Kami enggak sujud, kami enggak ruku, kami enggak minta rezeki. Ma na'buduhum illa yuqarrimuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah di tempat-tempat keramat kami ini kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami enggak berkeyakinan mereka yang menciptakan kami, yang mengatur alam semesta ini, tetapi kami mengharap mereka akan memberikan syafaat. Mereka akan menjadi wasilah untuk kami kepada Allah. Sama Pak Bu, Pak Kiai, Pak Habib, sama alasan Anda dengan alasan Abu Lahab CS. Berarti ayat yang turun kepada Abu Lahab CS berlaku kepada Anda yang datang ke tempat-tempat keramat dengan alasan cari syafa'ah, cari tawassul. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang kedua, jangan dikira bahwa syiriknya orang-orang jahiliyah di masa itu hanya kepada, hanya berkaitan dengan patung-patung yang mereka pahat. Tetapi kesyirikan mereka juga kepada kuburan-kuburan orang saleh yang mereka keramatkan, seperti Al-Lat li'anhu kana rajulan salihan yalutu sawiq lil hujjaj. Di mana dia sebelumnya adalah orang yang saleh, yang dermawan, suka membagi-bagikan roti kepada jamaah haji. Begitu dia mati, akafu ala qabrih, mereka i'tikaf, menjadikan kuburannya sebagai situs ibadah. Bahkan mereka juga mengkeramatkan sebuah batu yang dahulunya dia mengadon roti tersebut di atasnya. Apa bedanya? Naam. Maka Syekh katakan, dalam dua ayat di atas, Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh para pelaku syirik, orang-orang yang berhati mereka bergantung, bersandar kepada wali-wali dan orang-orang saleh, sehingga mendatangi tempat-tempat keramat orang saleh tersebut, kuburan, rumahnya atau pohon yang dia pernah singgah di bawahnya, dengan alasan cari syafaat. Maka Allah terangkan di dalam ayat ini, laisa liman tad'una minasy syafa'ati syai, mereka semua tidak memiliki syafaat, innama hiya kullaha milkun lillah, karena syafaat itu semuanya milik Allah, la yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'iznih, maka tiada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kepada manusia, kepada makhluk, kecuali dengan izin Allah. Qal yadhunnuna annahum yamlikuna min ash-shafa'ati shay'an fayastati'una an yashfa'u 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bighairi idznih. Maka dua ayat di atas adalah bantahan kepada mereka yang datang ke kuburan para nabi, kepada meminta kepada para malaikat atau patung-patung yang sudah dipah dengan bentuk orang saleh, dengan anggapan bahwa mereka dapat memberikan syafaat di sisi Allah jalla wa ala tanpa idznya. Apa buktinya mereka berkeyakinan demikian? Buktinya mereka datang ke kuburan orang saleh tersebut. Andai kata mereka berkeyakinan bahwa syafaat itu hanya terwujudkan tatkala Allah telah mengizinkannya, pasti mereka akan langsung memintanya kepada Allah, bukan kepada para makhluk. Tatkala mereka memintanya kepada para makhluk, kepada para malaikat, kepada para wali, kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, menunjukkan mereka berkeyakinan bahwa makhluk tersebut dapat memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Karena andai kata mereka berkeyakinan bahwa syafaat itu hanya dapat diberikan oleh mereka kepada sebagian orang dengan izin Allah, tentu mereka akan langsung meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Ma yustafadu minal ayatain. Beberapa faedah dari dua ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yatlubuuna asy-syafa'ata minal makhluqin. Bantahan dari Allah kepada para pelaku syirik yang mencari, meminta syafaat kepada makhluk. Allah Jalla wa'ala memfonis permohonan, permintaan dan pencarian syafaat kaum syirikin kepada makhluk, malaikat, para nabi atau orang-orang salih yang telah meninggal dunia sebagai bentuk kesyirikan. Datang orang sekarang justru menyatakan, ini bukan syirik, kami cuma sekedar cari syafaat. Justru alasan Abu Lahab CS kami cari syafaat itu difonis oleh Allah sebagai kesyirikan, sehingga sekian ayat Allah turunkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada mereka, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan seluruh, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka seluruh syafaat itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Allah katakan, mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudharat kepada mereka, dan mereka beralasan kami mencari syafaat. Syuf, alasan mereka mencari syafaat ke kuburan orang-orang saleh, ke kuburan para nabi. Allah katakan mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Karena kalau mereka berkeyakinan syafaat itu seluruhnya milik Allah dan hanya dengan izin Allah syafaat itu dapat diperoleh dari para malaikat, para nabi, para wali atau orang-orang saleh, tentu mereka akan langsung memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ayat ini bantahan kepada para pelaku syirik dan beralasan cari syafaat doang. Ya. Qala thaniya, faedah yang kedua. Anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu fayajibu talabuha minhu wahdah. Bahwa syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah semata. Maka kewajiban kita adalah memintanya kepada Allah semata. Barang siapa di antara kita ingin memperoleh syafaat Nabi SAW di hari kiamat, hendaknya dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Hendaknya dia meminta kepada Allah dalam sujudnya, Allahumma syafi' fiyya nabiyyak, Allahumma ini as'aluka syafa'ata nabiyyika li. Atau dengan bahasa yang dia mampu, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan syafaat nabimu untukku. Atau di antara kita ada yang anaknya meninggal dan belum berumur baligh, ya, dia pun meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan anakku yang telah meninggal di bawah umur baligh ini memberikan syafaat untuk kami sebagai kedua orang tuanya, ya Allah. Bukan kepada anaknya. Ya. Qala thalithah, faedah yang ketiga dari ayat di atas adalah bayan wa 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanih. Dua ayat di atas menerangkan kepada kita keagungan dan kibriya. Ini salah satu sifat yang khusus untuk Allah dan tidak boleh disifatkan makhluk dengannya. Al-kibr. Kibr, kesombongan pada makhluk, ada sebuah kekurangan. Karena mereka makhluk penuh dengan kelemahan dan kezaliman. Adapun kibriya, kesombongan yang ada pada Allah itu adalah sifat yang sempurna dan hakiki untuk Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, dan ia Maha Rahman, Maha Hakim, Maha Alim dan tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Wa khudu'i jami'il khalqi li sultanih. Dua ayat tersebut juga menerangkan kepada kita bahwa seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah Jalla wa'ala karena kekuasaannya. Dalam ayat ini syuf, perhatikan, para malaikat saja tidak ada yang berani mampu berbicara, apalagi meminta memberikan syafaat kepada makhluk kecuali dengan izin Allah. Padahal mereka para malaikat, padahal mereka para nabi, di hari kiamat kelak tiada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Illa man radhiya lahu qawla. Al-thalithah, wa fil ayati الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها. Dalam ayat yang kedua yaitu firman-Nya, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, tiada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin-Nya, menerangkan kepada kita bahwa syafaat itu ada untuk mereka yang Allah izinkan mendapatkan syafaat tersebut. Kita mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan kekhususan untuk Nabi yang sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin di hari kiamat. Ya, syafa'atul 'uzma, ya, atau syafaat beliau kepada mereka yang sudah difonis masuk neraka, ya. Dan selain mereka, akan tetapi itu akan terjadi, akan diperoleh oleh seseorang apabila Allah telah mengizinkan nabinya untuk memintanya kepada Allah, kemudian orang tersebut pun adalah orang yang mentauhidkan Allah, karena para pelaku syirik tidak diridhai oleh Allah, dan Allah menyatakan liman radhiyallahu qawla, itu hanya diberikan kepada mereka yang diridhai ucapannya oleh Allah Jalla wa'ala. Qala wa qawlihi ta'ala, berikutnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni shafa'atuhum shay'a ay la tujdi wa la tanfa' fi mawdi'i raf'i khabar al-mubtada, syafaat mereka tidak akan sampai dan tidak bermanfaat sedikit pun kepada siapapun, illa kecuali min ba'di ayyadanallah, kecuali Allah telah memberikan izin kepada mereka, lahum fi syafa'ah liman yasha'u wa yarda, dan syafaat yang akan mereka berikan setelah izin dari Allah tersebut untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan telah kita ketahui dalam banyak beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi bahwa para pelaku syirik tidak pernah diridai oleh Allah, dan Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa mereka jika mereka mati belum bertobat dari dosa syirik. Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni dosa syirik sekecil apapun dia apabila dia mati belum bertobat darinya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa di bawah syirik sekalipun mereka mati belum bertobat darinya, kepada mereka yang Allah kehendaki. Menunjukkan bahwa syafaat, ahli syafaat itu sampai kepada sebagian orang setelah izin Allah apabila ia itu adalah orang yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah, dan para pelaku syirik tidak masuk ke dalam ini. Qala ma'na al-ayah An-Najm ayat 26, ya. Ada faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ayat ini. Kata beliau, ma anna al-mala'ikata takunu fi samawati wal ardh, walakin arada al-mala'ikata allati fi samawati al-ula wa hiya 'inda Allah, fa hatta al-mala'ikatu al-muqarrabuna hamalatu al-'arsh la tughni shafa'atuhum illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha' wa yarda. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala sebutkan malaikat-malaikat yang di langit secara khusus. Padahal para malaikat itu tidak hanya di langit, mereka ada di langit dan juga ada di bumi. Tetapi dalam ayat ini Allah sebutkan secara khusus malaikat-malaikat yang ada di langit, yang berada di sisinya, untuk menerangkan bahwa para malaikat yang ada di atas langit, yang dekat, yang didekatkan kepada Allah, bahkan mereka hamalatul arsh, malaikat-malaikat pembawa arsh Allah saja tidak mampu memberikan syafaat kepada siapapun kecuali Allah telah berikan izin kepada mereka, dan mereka memberikannya kepada orang yang Allah ridai dan kehendaki saja. Jelas? Maka kata Syekh, ma'na al-ayati ijmalan, makna ayat ini secara global. Yukhbiru ta'ala anna katsiran min al-mala'ikati ma'a makanatihim 'indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin shay'an wa la tanfa'uhu illa idza adina Allahu lahum an yashfa'u fi man yasha'u asy-syafa'ata lahu min 'ibadihi. Wa kana al-mashfu'u fihim mimman radiya lahu qawlahu wa 'amalahu bi ay yakuna saliman min asy-syirki qalilihi wa katsirih wa idza kana hadha fi haqqi al-mala'ikati fa ghayruhum min babi aula. Nah, makna ayat di atas secara global, Allah Jalla wa Ala di dalam ayat tersebut mengkhabarkan bahwa banyak malaikat sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah, tetapi tidak mampu memberikan syafaat kepada seorang pun, kepada siapapun, dan syafaat mereka tidak akan bermanfaat kecuali Allah telah memberikan izinnya kepada para malaikat untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah kehendaki dari hambanya, dan orang tersebut diridhai oleh Allah ucapan dan perbuatannya. Sekali lagi, syirik tidak pernah diridhai oleh Allah. Syaratnya dia selamat dari syirik qalilihi wa katsirih, sedikit maupun banyaknya, syirik besar ataukah syirik kecil. Karena keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sekecil apapun syiriknya, selama itu syirik, apakah itu riya ataukah bukan, dan dia mati belum bertobat darinya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia pasti diazab atas kesyirikannya tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa di bawah syirik, sekalipun dia mati belum bertobat darinya, maka Allah akan mengampuninya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, qala mun, itu merupakan keutamaan orang yang mati di atas tauhid, sekalipun dia belum sempat bertobat dari beberapa maksiat yang di bawah syirik. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau menghadap kepadaku tidak membawa dosa syirik, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka aku pun akan datang kepadamu membawa ampunan seluas dunia pula. Ini salah satu dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan mati di atas tauhid. Semoga Allah Jalla wa Ala jika mewafatkan kita, agar mewafatkan kita di atas tauhid dan selamat dari syirik. Munasabatul ayah lil bab, sisi pendalilan dari ayat tersebut untuk bab ini. Qala anna fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladhina yatlubuna syafa'ata min al-mala'ikati wa ghairihi min al-makhluqin. Ayat tersebut merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang mencari meminta syafaat kepada selain Allah, apakah kepada para malaikat ataukah kepada selain mereka dari kalangan makhluk. Karena apabila malaikat saja tidak mampu memberikan syafaat, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang didekatkan dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala di sisinya, dan mereka pun telah diberitakan oleh Allah akan memberikan syafaat, tetapi tetap tidak akan bermanfaat dan syafaat mereka tidak akan berguna jika Allah belum mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat. Yang kedua, jika orang yang mereka berikan syafaat tersebut bukan ahli tauhid. Qala ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Ar-raddu 'alal musyrikin alladhina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhum syafa'ah, bantahan kepada para pelaku syirik yang mendekatkan diri mereka kepada para makhluk meminta syafaat kepadanya. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu, bahwa seluruh syafa'ah, dan telah saya sebutkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada pertemuan sebelumnya, bahwa syafaat itu secara umum para ulama membagikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengizinkannya selain Nabi untuk memberikannya. Yang pertama adalah syafaatul uzma, permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk disegerakan hisabnya manusia setelah sebelumnya mereka datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada ulul azmi minar rusul, tapi semua mereka angkat tangan, tidak berani memohon dan meminta kepada Allah. Maka nabilah yang berani dan meminta kepada Allah setelah sebelumnya beliau sujud di bawah arsy Allah memuji dan memuja Allah. Kemudian Allah pun berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan mintalah wahai Muhammad kepadaku, akan aku kabulkan seluruh permintaanmu. Wasfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat kepada manusia, aku akan izinkan engkau memberikan syafaat untuk mereka. Allahumma syafi' fina nabiyyak. Yang kedua adalah syafaat beliau kepada penduduk syurga. Penduduk syurga yang telah melewati as-sirat kemudian sampai ke syurga, mereka mendapati pintu syurga masih tertutup. Maka Nabi memberikan syafaat untuk mereka, Allah pun mengizinkannya, maka Allah pun membukakan pintu syurga tersebut untuk mereka. Yang ketiga adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib agar diringankan dari azab di dalam api neraka. Syafaat yang kedua adalah syafaat umum yang dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh kaum muslimin, di antara sesama mereka dan para malaikat. Dan itu semuanya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan syafaat umum tersebut telah kita sebutkan ada tiga macam bentuknya. Yang pertama kepada orang-orang yang telah dipastikan masuk neraka agar mereka tidak dimasukkan ke dalamnya. Ini ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir dan ijma' ulama salaf, tiada yang menyelisihi dan mengingkari syafaat ini kecuali dua kelompok yang sesat menyesatkan dalam pembahasan akidah. Yang pertama al-mu'tazilah, para pemuja akal, dan yang kedua adalah kaum khawarij, kaum ekstrim, yang ekstrim dalam beragama, yang bermudah-mudahan di dalam kafir-kafirkan kaum muslimin dan menganggap bahwa para pelaku dosa besar di bawah syirik jika mati belum bertobat darinya kekal dalam neraka. Ini salah satu ciri kaum khawarij. Yang ketiga adalah syafaat kepada kaum mukminin agar ditinggikan syafaat mereka, derajat mereka di dalam syurga. Yang kedua, yang ketiga adalah syafaat kepada mereka yang telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan darinya. Nah, qala ats-tsalitsah, faedah yang ketiga dari ayat di atas adalah anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartain. Seluruh syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama iznur rabbi li syafi' an yashfa', izin Allah kepada pemberi syafaat, apakah itu nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat ataukah kaum muslimin. Mereka telah mendapatkan izin dari Allah. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ridahu anil masfu'i fihi bi an yakuna min ahli tauhid al ikhlas. Orang yang akan diberikan syafaat oleh para nabi, malaikat atau kaum muslimin kepadanya itu adalah ahli tauhid, orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, tidak pernah memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah dan tidak pernah riak. Walaupun mereka pernah riak, pernah melakukan syirik ketika di dunia, tetapi ketika mati mereka sudah bertobat dan memohon ampunan kepada Allah darinya. Karena at-taibu minadzanbi kaman la dzanbalah, pelaku dosa yang sudah bertobat itu seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Seperti orang yang tidak memiliki dosa. Baik, kita cukupkan sampai di sini pelajaran.